إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa, kita membahas atau setiap malam Senin kita membahas kitab fiqih, yakni sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita memasuki fasal yang sudah memasuki inti daripada salat. Yang pertama adalah kemarin kita sudah membaca dalam pertemuan sebelumnya, kita membaca mayaqtu'us shalah, beberapa perkara yang dapat memutus atau membatalkan salat seorang. Sekarang kita masuk pada bab as-salatu tijaha atau tujahal qabr. Tijaha atau tujaha, salat menghadap kubur. Salat menghadap kubur ada yang terlarang dan ada yang diperbolehkan. Yang terlarang adalah salat yang mengandung ruku dan sujud, salat wajib, salat sunnah, ataupun salat-salat yang lainnya. Yang diperbolehkan adalah salat yang tidak ada ruku dan sujudnya, dalam hal ini adalah salat jenazah. Boleh menyolati jenazah di masjid atau di rumah atau di lapangan atau di makbarah atau makburah atau bahkan setelah dikuburkan, boleh menyolatinya di kuburan sekalipun dia sudah dikuburkan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazahnya seorang wanita yang taqummul masjid, yang menyapu masjid. Ini salat di kuburan atau salat menghadap kubur. Karena memang berbeda salat jenazah dengan salat wajib atau salat sunnah yang lainnya. Di dalamnya ada ruku dan sujud, dan itu adalah menunjukkan pengagungan, dan ini jelas hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua, yang terlarang dan yang diperbolehkan. Qala rahimahullahu taala, wa kana yanha 'anil salati tijaha atau tujaha al-qabr. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang salat menghadap kubur. Tadi sudah kita lewati pembahasan yang pertama bahwa salat menghadap kubur atau salat di kuburan ada yang terlarang, ada yang diperbolehkan. Yang kedua, salat menghadap kubur ada dua keadaan. Keadaan yang pertama langsung menghadap kubur. Salat kuburan di depannya persis. Ini jelas haram dan tidak sah salatnya. Yang kedua, salat menghadap kubur akan tetapi kuburan itu dibalik tembok. Dan ini banyak. Kuburannya di luar tembok masjid tetapi di depannya. Sehingga ketika kita salat, kata orang menghadap kubur, tapi kata kita menghadap kiblat. Sehingga muncul pertanyaan, salatnya sah atau enggak yang seperti ini? Kira-kira sah atau enggak? Hah? Sah. Sah aja lah. Ngikutin aja udah. Ada dua di sini. Salatnya orang yang seperti ini barakallahu fikum, ada dua keadaan. Masalah sah ataukah tidak sah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia salat karena kuburan. Dia salatnya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, tapi kenapa dia milih masjid itu? Karena memang kuburannya yang dituju. Kira-kira sah atau enggak seperti ini? Ya jelas enggak sah dong. Berarti kan ada perinciannya. Yang kedua, dia salat lillahi ta'ala. Dia salat lillahi ta'ala, tetapi karena memang masjidnya seperti itu keadaannya, maka dia tetap salat di situ barakallahu fikum. Namun salatnya lillahi ta'ala yang seperti ini sah atau tidak? Jelas sah. Jadi ada perinciannya. Ada yang memang kita ulangi tadi pembahasan yang kedua, yang namanya wa kana yanha, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur. Tijaha atau tujahal qabr, menghadap kubur. Bahwa yang namanya salat menghadap kubur tadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah salat langsung menghadap ke kuburannya, yakni selain sholat jenazah. Jelas tidak sah. Ada apa Anda sholat seperti itu? Yang kedua, keadaan yang tadi kita jelaskan barakallahu fikum, wa kana yanha anis sholati tijaha atau tujahal qabr, dan tidak ada perbedaan antara kuburan orang yang biasa atau kuburan seorang yang dianggap wali atau siapa saja, ataupun bahkan kuburan Nabi, ataupun bahkan kuburan Nabi ataupun kuburan yang dikeramatkan. Ini yang kadang-kadang orang rancu karena kurang atau minimnya pemahaman dia. Sehingga, atau mungkin juga di samping minimnya pemahaman dia, kadang-kadang juga karena ngambang. Ketika orang menjelaskan masalah sholat menghadap kubur, sholat di masjid yang ada kuburannya, kadang-kadang ngambang. Sehingga yang paham pun juga ngambang. Akibatnya apa? Muncul pertanyaan, kalau begitu berarti yang sholat di Masjid Nabawi itu gak sah semua sholatnya menurut kamu. Kan ada kuburan Nabi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah paham. Kemungkinan yang kedua, salah penjelasan dari yang menjelaskan. Atau minimalnya kurang gamblang atau kurang hati-hati. Sehingga timbullah pertanyaan seperti itu. Padahal kalau seandainya kita pahami dengan pemahaman yang benar, dengan penjelasan yang jelas, barakallahu fikum, maka kita atau tidak pantas untuk membenturkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan ataupun kenyataan ataupun kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Itu pun sih sebenarnya cuman alasan aja. Giliran masalah kubur dalilnya masjidnya Nabi. Tapi kalau giliran masalah-masalah ibadah, masalah-masalah yang lainnya, bahkan Quran tidak mau dipakai, kadang dituduh Quran Wahabi. Satu itu aja yang dipakai. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena memang intinya cari alasan. Qala rahimahullah ta'ala, fayakulu, la tusallu ilal kubur, wala tajlisu alaiha. Demikian di dalam Sahih Muslim dan Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tusallu ila al-qubur. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Wala tajlisu alaiha. Dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Karena rumah dia. Seorang yang mau duduk atau mau masuk rumah orang kan harus salam, harus izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ziarah kubur, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin atau ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat, nas'alullaha lana wa lakumul afiyata wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kalimatnya seperti itu, doa ziarah kubur. Mengucapkan salam. Kenapa kita mengucapkan salam? Pertama, karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena memang kita meyakini bahwa intinya kita cuma dipisah dengan apa? Tanah. Kita hidup, mereka hidup. Bedanya kita hidup di atas bumi, mereka hidup di dalam, di perut bumi. Yang kedua apa kalimatnya? Ahlad diyar, penghuni kampung, penghuni rumah. Artinya itu adalah rumah dia. Kuburan itu adalah rumah dia. Kuburan itu adalah rumahnya mayat. Dan kita harus menghargai mayat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika melihat seseorang masuk di melangkahi kuburan dengan sandalnya, beliau mengatakan, ya ahlas sibtiyataini ikhla'na 'alaika faqad azait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang yang menggunakan atau yang memakai sandal, lepaskan sandalmu karena engkau telah menyakiti orang yang di dalam kubur. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal mayyit tata'adza mimma yata'adza bihil hayy. Orang mati akan merasa tersakiti, terganggu dengan sesuatu yang mengganggu mayat, yang mengganggu orang hidup. Sehingga kuburan kaum muslimin dihormati. Tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh melangkahinya, tidak boleh menjadikan pembuangan limbah di sana atau dijadikan tempat sampah, dirawat tetapi bukan berarti dikeramatkan. Dirawat tetapi bukan berarti dikeramatkan atau diagungkan. Diziarahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kapan ini? Kata para ulama, di awal-awal Islam. Di awal Islam, di mana mereka baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Di mana mereka baru saja meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka kepada berhala, kepada kuburan orang saleh yang mereka keramatkan, sehingga Rasulullah khawatir kalau mengizinkan mereka ziarah kubur akan kambuh lagi penyakit masa lalu mereka. Maka Rasulullah melarang mereka ziarah kubur. Setelah keimanan semakin kokoh di dalam hati mereka para sahabat, setelah keilmuan mulai tertancap di dalam dada-dada mereka, mulai mereka faham apa sebenarnya Islam, apa sebenarnya tauhid, dan apa sebenarnya syirik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuruhal an. Maka sekarang saatnya kalian ziarah kubur, karena sungguhnya dengan ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat, mengingatkan kalian tentang kematian, akan melembutkan hati kalian. Tadabbur. Demikian barakallahu fikum. Ziarat al-kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, la tusallu ila al-kuburi wa la tajlisu alaiha. Kuburan bukan untuk tempat salat, dan juga bukan untuk tempat keramaian, bukan untuk tempat Id, tetapi kuburan adalah tempatnya orang yang sudah meninggal. Entah itu satu kuburan ataupun kuburan yang banyak. Satu kuburan ataupun kuburan orang banyak. Wallahu a'lam.